pemakisan kong pindah ke adatan sumawon mah ninggalkun kebangsaan bah pusaka bah budaya mah urang pisan nu ngajungjungan urang pisan pisah orang. Ati eis ke antosan Thank you. Kasih, Bye. Thank you.